والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ صالح يقول هذا: ما حكم من نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا، هل عليه هدي؟ لا يجوز له ذلك. إذا أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه لا يغير ذلك إلا إلى القران. فإذا أدخل الحج على العمرة صار قارنا فإنه يكون متمتعا أيضا، لأن القران تمتع لأنه أدى عمرة وحج. أما أن يغيره للإفراد هذا لا يجوز. نعم. Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami wahai Syekh, di antaranya bagaimana hukum seseorang yang berniat menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu, namun setelah dia sampai di mikot, ia merubah niatnya dan bertalbiyah untuk menunaikan ibadah haji dengan cara ifrad. Apakah wajib baginya untuk menyembelih hadyu, menyembelih dam? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh baginya melakukan demikian. Jika ia melakukan ihram dengan cara tamattu, yaitu menunaikan ibadah umrah kemudian ibadah haji, maka ia tidak boleh merubah niatnya kecuali dengan qiran. Jika ia menggabungkan ibadah hajinya dengan umrah, maka berubah dari tamattu menjadi qiran. Dengan demikian, maka ia juga bertamattu, sebab qiran adalah tamattu, karena ia mengerjakan umrah dan haji. Adapun merubahnya, merubah niatnya menjadi ifrad, maka hal ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam.